Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akhwan fi din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab At-Majid bab min asyriki ayyastagitha bighairillahi aw yad'u wa ghairahu. Di sini agak panjang pembahasannya memang karena banyak orang yang berdoa kepada selain Allah dan mereka menganggap bahwa itu bukan bagian dari ibadah dan mereka menganggap itu boleh-boleh saja. Allah musta'an. Qala rahimahullahu taala qala Syekhul Islam fi risalati sunniyah fa idza kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimman intasaba ila islam man maraqa minhum ma'a ibadatihi al'azima falyu'lam anna al-muntasib ila al-islami was-sunnati bi hadhihi al-azman qad yamruqu aydan min al-islam li asbab minha al-qulub fi ba'd al-mashayikh. Berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala fi risalati sunniyah, dalam kitab beliau Risalah Sunniyah, fa idza kana ala ahdi rasulillah mimman intasaba ila islam, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri ke Islam, man maraka min, ada orang yang telah keluar dari agama Islam ini, ma'a ibadatihi al-azimah, bersama dengan ibadahnya yang banyak, tapi dicap dia musyrik, kafir. Falyu'lam anna al-muntasiba ila al-islami wa sunnat fi hadzal fi hadzal azman, maka hendaknya diketahui bahwa orang-orang yang menisbahkan diri ke dalam Islam dan sunnah ini di zaman-zaman ini, qad yamruqu aidha min al-islam, boleh jadi juga mereka telah keluar dari Islam ini li asbabin, karena berbagai macam sebab, minha al-qulub fi ba'dil masyayikh, di antara penyebab mereka teranggap keluar dari Islam adalah al-qulub, berlebih-lebihan mereka terhadap guru mereka. Balil gulu fi Ali bin Abi Talib, bahkan gulu berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Talib. Balil gulu fil Masihi alaihi salam, bahkan gulu terhadap Al-Masihi alaihi salam. Fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salih, maka semua siapa saja yang berlebih-lebihan terhadap seorang nabi atau seorang yang saleh, wa ja'ala bihi naw'an min al-ilahiyyah, dan memberikan kepadanya jenis atau bagian dari ketuhanan. Mithla yaqul, seperti kalau dia mengatakan, ya sayyidi fulan unsurni, wahai tuanku fulan tolong aku, au aghithni atau bantu aku, irzuqni atau berikanlah rezeki kepadaku, wa ana fi hasbika, aku dalam perlindungan. Wa nahwi dzalika wa nahwi hadhihi al-aqwal, dan yang serupa dengan kata-kata ini, sebagian orang menganggap biasa-biasa saja dan tidaklah mengapa, padahal ini ibadah. Di pertemuan kemarin bahwa berdoa adalah ibadah. Ibadah adalah doa. Doa adalah ibadah. Barakallahu fiik. Yang biasa disebut dengan apa? Doa ibadah dan doa masalah. Barakallahu fiik. Maka barang siapa berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata biasa di bulan unsurni aw aghithni aw irzuqni aw ana fi hasbika wa nahwi hadhihi al-aqwal, fa kullu hadha syirkun wa dhalal. Semua permintaan ini, doa ini kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kesesatan. Yustatabu sahibuhu fa in taba illa qatil. Pelakunya harus dimintai tobat dari perbuatan ini karena ini kesyirikan. Fa in taba, kalau dia tobat alhamdulillah, wa illa, kalau tidak maka dipenggal leher, dicap murtad, dipenggal karena murtad. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala inna ma arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba liyu'bada wahdahu la syarika. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menurunkan mengutus rasulnya dan menurunkan kitab liyu'bada wahdahu la syarika, untuk Allah disembah semata, tidak ada sekutu baginya. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar, tidak boleh ada seorang pun memanggil berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar ila alihatan ukhra. Adapun orang-orang yang berdoa meminta kepada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mitul masih wal malaika wal asnaf, seperti mereka meminta kepada al-masih, mereka minta kepada malaikat, mereka minta kepada patung berhala, lam yakunu ya'takiluna annaha takhluqul khalaika au tunzilul matar. Dulunya mereka tidaklah berdoa meminta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah ini dari kalangan malaikat, al-masih, patung berhala. Mereka tidaklah dahulunya meyakini bahwa yang mereka sembah, yang mereka mintai ini adalah yang menurunkan hujan. Au ambatatin nabat, atau menumbuhkan tumbuhan. Wa innama kanu ya'budunahum au ya'buduna kuburahum. Sungguhnya orang-orang dahulu kala menyembah al-masih, malaikat, asnam, atau ya'buduna kuburahum, atau menyembah kuburan mereka, atau orang saleh atau wali, atau ya'buduna suwarahum, atau mereka menyembah foto atau gambar lukisannya. Baik. Yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka-mereka ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah. Alasan mereka menyembah Tuhan-Tuhan ini adalah apa? Ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka ini adalah pembela-pembela kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faba'ath Allah subhanahu rusulah tanha ayyud'a ahdun min duni. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya untuk melarang orang-orang berdoa meminta kepada selain Allah. La du'a ibadah wa la du'a isti'anah. Taib, atau doa masad. Tidak doa ibadah dan juga tidak doa isti'anah atau doa masalah. Wa qala aidan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Dia juga mengatakan, yakni Syekh Islam Taimiyah mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita, barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasa'it, perantara. Ya tawakkalu alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum. Dia tawakal kepada perantara itu. Dia berdoa meminta kepada perantara itu. Baik. Kafara ijma'an, disepakati oleh para ulama bahwa dia telah kafir. Barakallahu fik. Nakalahu anhu sahibul furu' wa sahibul insab wa sahibul iqna' wa ghair. Nakala anhu sahib, dinukilkan dari beliau oleh sahibul furu', sahibul insab wa sahibul iqna' wa ghair. Wa dzakarahu bil mas'ati mas'alatil wasa'it wa naqaltuhu minhu tirraddi ala ibni Jirjis. Wa dzakarahu fil mas'alatil wasa'it, dan disebutkan juga di mas'alatil wasa'it, masalah perantara antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqaltuhu minhu firraddi ala ibni Jirjis, dan aku juga menikul dari beliau dalam bantahanku terhadap ibnu Jirjis. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa min anwa'ihi anna syirka talabul hawa'iji minal mautah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa min anwa'ihi, termasuk dari jenis doa yang merupakan kesyirikan, talabul hawa'iji minal mautah, meminta kebutuhan-kebutuhan kepada orang yang sudah mati. Wal istighatsatu bihim wa tawajjuh ilaihim, minta bantuan kepada mereka dan mengharap kepada mereka. Tawajjuh, menghadap, ya berharap. Wa hadza aslu syirkil alam, dan ini adalah asal atau pokok kesyirikan di alam semesta ini. Fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu, dan ini yang paling banyak dilakukan orang sekarang, orang yang sudah mati disembah, dimintai tolong, dimintai rezeki dan seterusnya. Fainal mayyita qadin qata 'amaluhu. Orang yang sudah mati sudah terputus amalnya. Wa huwa la yamliku nafsin apa wala dharra. Dia dalam kondisi tidak lagi bisa melakukan apa-apa hatta untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. La yamliku nafsihi naf'a wala dharra. Fadlan liman istaghatha bihi aw sa'alahu, apalagi untuk memberi bantuan terhadap orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Atau yas'alahu ayyashfa'alahu ilallah, atau meminta kepadanya untuk memberikan pembelaan di hadapan Allah. Wa hadza min jahlihi bisyafi' wal mashfu' indahu. Ini termasuk kebodohan terhadap asy-syafi', sang pembela dan yang dibela. Kita tidak mengingkari ada syafaat. Ada syafaat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat. Barakallahu fiik. Orang-orang saleh memberi syafaat. Tapi syafaat itu ada aturannya. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya syafaat itu hukum asalnya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang boleh memberi syafaat kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya tidak boleh meminta syafaat kepada orang lain yang telah meninggal dunia. Barakallahu fiik. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan orang-orang saleh memberi syafaat untuknya. Baik. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, kulillahi syafaatu jami'a. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Barakallahu fiik. Izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala barulah terlaksana yang namanya syafaat. Bukan kita minta langsung syafaat itu kepada Rasulullah, bukan pula kita minta kepada wali-wali. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat? Kita bertauhid. Ini modal pertama. Baik. Karena kapan melakukan kesyirikan tidak ada syafaat. Barakallahu. Karena orang-orang kafir, orang musyrik, kata Allah SWT, فَمَا تَمْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِ. Tidak ada manfaat untuk mereka. Tidak akan terkena dan tidak akan tersentuh syafaat. Orang-orang musyrik ini. Mereka sendiri mengatakan nanti di hari kiamat, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِينٍ. Tidak ada. Tidak ada ternyata hari ini orang-orang yang mau membela kami. Dan juga tidak ada seorang pun yang mengasihani kami. Di saat-saat mereka sangat butuhnya syafaat, justru pada saat itu tidak ada syafaat untuk mereka. Kenapa? Karena salah dalam melangkah. Makanya dikatakan di sini, wa hadza min jahlihi bisyafi' wal mashfu'i indahu. Ini karena kebodohan dia terhadap permasalahan orang-orang yang memberi pembelaan dan yang diberi pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasaya ditamamu kalamihi fi babi syafaat insyaallah ta'ala. Insyaallah akan ada pembahasan tentang masalah syafaat. Syafaat ada. Tapi ada jalurnya, ada ketentuan. Wa qala Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi fi raddihi ala subki, berkata Al-Hafidz Muhammad bin Abdul Hadi dalam bantahan beliau terhadap as-subki fi qawlihi innal mubalaghata fi ta'zimihi ay ar-rasuli wajibah. Baik. In urida biha al-mubalaghatu fi hubbi ma yarahu kullu ahadin ta'zima hatta al-hajj ila qabrihi wa sujud lahu wa tawaf bihi wa i'tiqadu annahu ya'lamu al-ghaiba wa annahu yu'ti wa yamna wa yamliku liman istaghatha bihi min dunillahi ad-darra wa an-nafa wa annahu yaqdi hawaij as-sa'ilina wa yufarriju kurubat al-makrubin wa annahu yashfa'u fi man yasha wa yudkhilu al-jannata man yasha. Pada awal mubalaghatu fi hadhihi fi hadha at-ta'zim mubalaghatun fi syirki. Masyaallah. Baik. As-Subki barakallahu bikum mengatakan innal mubalaghata fi ta'dhimihi ar-rasul wajib. Al-mubalaghah berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara wajib katanya. Barakallahu bikum. Padahal mubalaghah saja tidak diperbolehkan. Paham barakallahu bikum? Apapun maksud dan tujuannya, mubalaghah ini tidak diperbolehkan. Beliau sendiri mengatakan la tutruni. La tutruni al-itra. Al-itra itu al-mubalaghatu bil madh. La tutruni kama atratin nasara Ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung memuliakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung memuliakan apa? Isa bin Maryam sampai apa? Memberikannya sifat-sifat ketuhanan dan mereka pun menyembah. Kata Taib Al-Hafidz yakni Muhammad bin Abdul Hadi barakallahu fikum dalam bantahannya, yaqulhi innal mubalaghata fi ta'dhim ay ar-risalah ar-rasul. As-Subki mengatakan berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul adalah perkara wajib. Kata Imam Ibn Abdul Hadi, in urida biha al-mubalaghatu bihubbi ma yarahu kullu ahadin ta'zima. Kalau yang diinginkan itu adalah al-mubalaghah berlebih-lebihan bihubbi ma yarahu kullu ahad bihasbi jazakallahu khair. Bihasbi ma yarahu kullu ahad. Bihasbi sesuai dengan apa yang dipandang oleh setiap orang sebagai pengagungan. Hatta al-hajja ila qabri. Sampai mendatangi kuburannya untuk melakukan ibadah haji. Haji ke kuburan Rasulullah maksud. Dan mereka itu menganggap, mereka anggap itu ta'zim. Bukan kesyirikan. Wasujudu lahu wa tawafu bihi. Sujud untuknya. Tawaf di sekeliling kuburannya. Wa atiqadun annahu ya'lamul ghaibah, dan meyakini bahwa Rasul memiliki ilmu ghaib. Taib, ilmu lahil mahfud. Wa annahu yu'ti wa yamna, bahwa Rasulullah yang memberi dan yang menghalangi. Wa yamliku liman istagatha bihi min dunillahi at-turra wa nafa, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki. Barakallahu fikum, bagi siapapun yang minta pertolongan kepadanya selain Allah subhanahu wa ta'ala at-darra wa nafa. Wa annahu yaqdi hawaij as-sa'ilin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan kebutuhan orang-orang yang meminta. Dan yufarriju kurubatil makrubin, membebaskan kesulitan-kesulitan orang-orang yang kesulitan. Wa annahu yashfa'u fi man yasha', dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau kehendaki. Wa yudkhilul jannata man yasha', dan memasukkan ke dalam surga siapapun yang beliau kehendaki. Kalau ini yang dimaksud dengan mubalaghatu fi ta'zim, fada wal mubalaghatu fi hadha ta'zim mubalaghatun fi syirk. Barakallahu fik. Ini bukan ta'zim lagi, ini mubalaghatun fi syirk, berlebih-lebihan dalam kesyirikan. Wansilahum min jumlatid din, dan dia telah keluar melepaskan diri dari agama ini. Wa fil fatawa al bazaziyah min kutubil hanafiyah, dalam kitab Al-Fatawa Al-Bazzaziyah, dalam kutub dari kitab-kitab pengikut madhab Hanafiyah. Qala ulama'una man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lam yakfur. Barang siapa yang meyakini bahwa roh-roh masyayikh, roh-roh wali, roh-roh barakallahu fikum, roh-roh salih, hadiratun ta'lamu, hadir di alam dunia ini dan mengetahui kejadian-kejadian dunia ini, maka dia telah kafir. Masya Allah. Baik. Apalagi keyakinan mereka memang sudah memang. Baik. Orang Sufiyah, orang Syiah, orang Sufiyah meyakini bahwa di alam semesta ini ada wali, wali yang menjaga alam semesta ini, ada wali kutub. Baik. Ada wali gaud dan yang lainnya yang mereka sebut-sebut. Barakallahu fikum. Dia bisa menolong, bisa memberi perlindungan, bisa ini, bisa ini, macam-macam. Subhanallah. Atau kalau orang Syiah Rafidah, mereka meyakini 12 imam mereka ini mengetahui semua ilmu gaib. Mereka lah yang berhak untuk memasukkan siapapun ke dalam surga atau ke dalam neraka. 12 wali, 12 imam inilah yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta ini, yang berkuasa di alam semesta ini. Sehingga para ulama mengatakan mereka tidak meninggalkan sedikit pun kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang meyakini bahwa roh-rohnya orang yang telah meninggal dunia ini dari para wali masyayikh hadir di alam semesta ini, di alam dunia ini dan mengetahui apa yang terjadi, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Qala Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi fi kitabih fi ar-radd 'ala man idda'a anna lil awliya'i tasarrufatun fil hayati wa ba'da al-mamati 'ala sabil karama. Kata beliau di sini dalam bantahan beliau terhadap orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala memiliki tasarrufat, memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta ini dalam kehidupannya dan setelah kematiannya. Taib ala sabil karamah, dalam bentuk karamah keluar biasaan. Hada wa innahu qad dhahara al-ana fi ma bainal muslimin. Selesai sudah. Hada wa innahu qad dhahara al-ana fi ma bainal muslimin jama'atun yad'una anna al-awliya itasarrufatun bi hayatihim wa ba'da mamati. Barakallahu. Hada wa in dhahara al-an wa innahu qad dhahara ini. Dan sekarang pun telah hadir, telah muncul orang-orang dari kalangan kaum muslimin ngaku-ngaku, ada kelompok-kelompok mengaku-ngaku bahwa para wali-wali ini memiliki kemampuan di alam semesta ini dalam kehidupan mereka dan setelah kematian mereka, bahwa wali pulaan mengetahui masalah-masalah gaib. La haula wa la quwwata illa billah. Allahul musta'an. Dan setelah mati pun mereka masih meyakini bahwa wali itu walaupun sudah mati tetap dia tahu masalah-masalah gaib dan mengetahui apa yang terjadi di alam dunia sekarang ini. Baik, wa yustaghathu bihim bi asy-syada'id wal balayat, wa bihimamihim tukshaful muhimmat. Baik, mereka meyakini yustaghathu bihim bi asy-syada'id. Baik. Minta pertolongan kepada wali-wali ini dalam kondisi sulit. Baik. Dan balak malapetaka wa bihimamihim tukshifu al-muhimmat atau tukshaful muhimmat. Baik. Wa bihimamihim dan keinginan dan semangat para wali ini di tukshaf, yakni diangkatlah semua muhimmat, perkara-perkara yang penting. Fayatuna kuburahum wa yunadunahum fi qada'il hajat. Karena keyakinan-keyakinan inilah bahwa wali-wali ini, orang-orang saleh ini, orang-orang suci ini, orang-orang dekat dengan Allah ini bisa mengatur semesta alam dalam kondisi dia hidup dan setelah mati. Barakallahu fikum. Taib, bisa memberi pertolongan, bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam. Mereka pun mendatangi kuburan wali-wali tersebut sambil memanggil untuk ditunaikan hajatan-hajatan mereka. Mustadillina ala anna dzalika minhum karamah, berdalil bahwa itu semuanya karamah untuk wali tersebut. Subhanallah. Wa qalu minhum abdal wa nukhaba wa autad wa nujaba. Ini istilah-istilah sufi ya, untuk wali-wali yang mereka anggap mengontrol semesta alam ini. Abdal, nukhaba, autad, wa nujaba, wa sab'una wa sab'ah. 77, wa arba'una wa arba'ah, 88, wal kutub. Ini istilah-istilah sufi ya. Istilah-istilah yang mereka anggap bahwa wali ini masuk ke kutub, wali ini masuk ke nujaba, wali ini masuk ke para nukaba, barakallahu fikum, autad dan seterusnya. Baik, wal kutub huwal ghausu linnas. Kutub ini barakallahu fikum yang menjaga alam semesta ini, yang mereka anggap wali ini wali kutub, huwal ghausu linnas, dialah yang memberi pertolongan kepada orang-orang. Orang yang akan tenggelam bisa selamat, orang yang terbakar api bisa selamat, orang yang macam-macam. Ini wali kutub. Yang mereka katakan huwal ghusu linasu alaihil madaru bila bila iltibas wa alaihil madar, dan atas wali inilah madar berporosnya alam semesta ini tanpa ada keraguan. Wa jawazu lahum adzabaih wa nudur, dan mereka membolehkan untuk menyembelih untuk wali-wali ini dan bernazar untuk wali-wali ini. Wa athbatu lahum fihi ma al-ujur, dan mereka menetapkan barakallahu fikum untuk pelaku penyembelihan ini dan nazar ini pahala-pahala yang banyak. Siapa yang menyembelih untuk wali fulan maka pahalanya sekian, siapa yang bernazar. Qala wa hadha kalamun fihi tafritun wa ifrat bal fihi al-halakul abadi wal adabus sarmad, kata beliau setelah komentar ini macam-macam. Hadza kalamun fihi tafritun wa ifrat, ini berlebih-lebihan. Bal fihi al-halakul abadi, bal bahkan pada ucapan ini kebinasaan yang abadi dan adab yang abadi. Lima fihi min raihati syirkil muhaqqaq, karena padanya ada aroma kesyirikan yang sangat jelas. Wa musadamatul kitabil azizil musaddaq, dan bertentangan keras dengan kitab al-azizil musaddaq yang Al-Quran. Wa mukhalafatin li aqaidil a'immah, dan menyelisihi keyakinan-keyakinan imam-imam kita. Wa majtama'at alaihil ummah, dan menyelisihi apa-apa yang telah disepakati oleh umat ini. Wa fit tanzili, dan dalam Al-Quran Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil fil walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Wa may yushaqiqir rasula, siapa yang menyimpang menyempal dari rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datangnya kejelasan untuknya dari petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan justru dia mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan azab dia dengan neraka jahannam wa sa'at masira, dan sejeli-jeli tempat kembali. Ajaran-ajaran tadi sama sekali tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang roh-roh wali ini, di kutub autad macam-macam. Istilah ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan bagian dari ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Barakallahu fiik. Tsumma qala wa amma qauluhum inna lillahi lil awliya'i tasarrufat fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Kemudian ucapan mereka bahwa wali-wali itu memiliki kemampuan untuk beraktivitas berlaku di alam semesta ini ketika dia hidup dan setelah mati, fa yarduhu qaulu ta'ala, maka terbantahkan semua itu dengan firman Allah, a ilahum ma Allah, adakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Sesungguhnya milik Allah SWT penciptaan dan urusan. Allah yang memiliki urusan ini semuanya. Allah yang menciptakan, bukan siapa-siapa. Dan yang ditugaskan untuk tugas-tugas ini adalah malaikat-malaikat Allah SWT, bukan wali, bukan manusia. Barakallahu fiik. Yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, yang ditugaskan untuk mengurusi rahim, yang ditugaskan untuk matahari, yang ditugaskan untuk mengurusi gunung, yang ditugaskan untuk, itulah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bukan wali dari kalangan manusia. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Ala lahul khalq wal amru. Lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa nahu minnal ayati dallati ala annahu al mutafarridu bil khalqi wat tadbir. Ayat ini dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam mencipta dan mengatur, wat tasarruf wat takdir, menata dan mentakdirkan, menetapkan, wala syai' li ghairihi fi syai'in ma bi wajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun dari yang lainnya. Fal kullu tahta mulkihi wa qahrihi, semua alam semesta ini di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tasarrufa wa mulkan wa ihyaan wa imatatan wa khalqa, pengaturan, kepemilikan, penghidupan dan kematian, wa khalqan, penciptaan. Wa tamaddaha ar-rabbu tabaraka wa taala bi imtiradihi bi mulkihi bi ayatin min kitabih, dan Allah memuji dirinya dengan bersendiriannya untuk mengatur semesta alam ini. Taib bintiradihi bimulki kepemilikannya di ayat yang banyak ke qaulih ta'ala hal min khaliqin ghairullah. Adakah gerangan pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. Yang kalian panggil-panggil itu, yang kalian seru, kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa kepadanya, ma yamlikuuna min qitmir. Mereka tidak memiliki sedikit pun walaupun hanya sekedar apa? Kitmir. Kitmir itu adalah selaput pembalut biji korma. Kalau kita buat ada satu biji korma, kita buka, nah, ada kita dapati biasanya apa? Selaput tipis. Barakallahu fikum yang membungkus biji korma itu namanya kitmir. Barakallahu fikum. Ma yamlikuna min kitmir. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Ini Allah pastikan. Kalau kalian panggil, kalian suruh wali-wali itu, baik. Orang-orang saleh itu intaduhum la yasma'u du'a'akum. Tidak akan mendengar ucapan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya pun mereka mendengar, mereka tidak mampu untuk mengijabah permintaan kalian, permohonan kalian. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirk. Dan di hari kiamat mereka akan membantah, mereka mengkafiri kesyirikan kalian. Yakni mereka akan mengatakan, "Oh, kalian tidak menyembah kami. Siapa yang suruh kalian menyembah kami? Kami tidak pernah menyuruh." Mereka akan mengatakan demikian. Cuci tangan nantinya. Dan memang demikian. Siapa yang memerintahkan manusia-manusia ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kan? Cuma mereka sendiri yang saling menghasung untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbiuka mithlu khabir, dan tidak akan ada yang mengkhabarkan kepada engkau seperti Allah mengkhabarkan kepada kalian. Wa dzakara ayati hadzal ma'na tsumma qala qawluhu fi qawluhu bil ayati kulliha min dunihi min ghairihi min duri min ghairi fa innahu amun yadkhulu fihi man i'taqadtahu min waliyin wa syaitan tastamituhu. Barakallahu fikum. Min ghairihi selain Allah Subhanahu wa taala fa innahu amun yadkhulu fihi man i'taqadtahu. Umum, masuk semuanya, siapapun dan apapun yang kalian yakin. Min waliin wa syaitanin tastamituhu. Apakah itu wali atau syaitan yang kalian minta bantuannya. Fa innamal lam yaqdir ala nasri nafsi kaifa yamuddu ghairahu. Sesungguhnya yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain? Barakallahu fiik. Tidak mampu menolong dirinya saja tidak mampu, apalagi menolong orang lain. Masya Allah. Tapi kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menguatkan iman kita dan ketakwaan kita kepadanya. Menguatkan ketauhidan kita sampai kita diwafatkan Allah SWT dalam kondisi muwahhid, taqi, mukmin. Barakallahu fiik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.